Anyong. Halo. Ih, suaranya cowok-cowok semua ya sekarang, anjing. Halo. Anjing, baru mulai. Sedih gitu gue dengernya, gara-gara pesterkan anjing cowok semua. Ya gak lemes. Oke, sekarang ini kita lagi sama gue Dikna, lagi ada Rizky juga, ada Bianca yang unfortunately cuma bisa dengerin doang. Karena ada kipas Hendy, angin. Iya. Ada Hendy, ada Jonik, dan ada Edo. Nanti di tengah-tengah mungkin ada Dwi juga karena dia lagi makan sekarang. Tapi kita nggak bisa delay lama-lama karena keterbatasan waktu. Oke. Ini kita ngerekam hari Sabtu dan sayangnya sih karena gue sempat pindahan ya dari kosan ke apartemen, terus gue sempat flu juga. Cie, orang ini ingus gue sebenarnya masih hijau, anjing gim. Ingusnya masih hijau, jadi gue kayak apa namanya, masih rekaman untuk episode 4 itu masih on progress, dan ini kita udah rekaman episode 5, ya mungkin nanti paralel sih, bakalan paralel. Jadi sorry kalau misalnya episode 4-nya apa namanya telat, tapi harus tetap harus ini sih, tetap harus lanjut. Oke. Gimana nih sekarang? Biasanya ngapain dulu ya? Oh iya lupa, kita mau ini dulu. Apa namanya, kita ngomongin rilis, teaser, sama berita. Pelan-pelan aja, Hendy, silakan. Oke. Rilis, sebetulnya rilisnya banyak banget minggu kemarin, tapi gue bacain yang penting-penting aja. Jadi kayak SM Station itu kan karena tiap minggu ada, nggak akan gue sebutin. Lalu ada Cheese itu apa ya, penyanyi single atau grup sih? Cheese, pokoknya Cheese. Ya itu, Cheese ngeluarin lagu judulnya Just As A Lie. Terus ada Kim Sung Kyu itu Infinite ngeluarin. Cheese itu single, sorry. Lalu Kim Sung Kyu itu ngeluarin single dan kemarin udah menang music show. Judulnya True Love. Lalu SF9 ngeluarin Mamma Mia, itu mini album atau album, pokoknya mereka ngeluarin itu. Lalu Yoon Jong-sin juga karena tiap bulan ngeluarin, intinya bulan ini ngeluarin lagi, bulan kemarin maksudnya Februari ngeluarin. Lalu Antik itu nanti kita bicarain lagi grupnya karena ada hubungannya sama topik hari ini, ngeluarin lagu judulnya Once Again, itu tuh debut kalau nggak salah. Jadi emang single pertama gitu dari Antik. Lalu selanjutnya ada NCTU ini lagi kayaknya banyak banget mau ngeluarin ini. Jadi minggu kemarin NCTU, Ten and Taeyong ngeluarin single judulnya Baby Don't Stop. Lalu GOT7 ini kayaknya ngeluarin apa ya? Pre comeback minggu kemarin kan gue sebutin, pokoknya di episode 3 gue sebutin JYP ini ngeluarin kayak teaser gitu, teaser. Tapi nggak jelas siapa, ya kan? Nah, ternyata ini tuh teasernya GOT7 sama Hyolyn. Judulnya apa ya? Itu bahasanya Hangul, jadi gue nggak bisa baca, sorry. Lalu selanjutnya Go dari MBLAQ dengan Dal dari SIS ngeluarin lagu juga. Judulnya karena Hangul, gue nggak bisa baca. Lalu ini yang penting. Jongeun-gom. Artinya apa coba? Enggak tahu, gue bacain doang. Jongeun-gom. Ya oke. Kan intinya itulah mereka rilis. Lalu selanjutnya yang penting, Cosmic Girls itu comeback dengan title track judulnya Dreams Come True. Judul albumnya Dream Your Dreams. Ya itulah. Lagunya oke. Lalu selanjutnya Kilograms juga ngeluarin judulnya App All Night, menurut gue sih gak enak. Lalu So Eun Kwang ini ngeluarin single sama NCA. NCA itu penyanyi single, So Eun Kwang itu dari B2B, judulnya So Do You. Lalu John Seyeon ini dulunya Produce 101, ini dia ngeluarin single keduanya judulnya Idol Song. Lalu selanjutnya Citah. Citah ini comeback kemarin tanggal 28 dengan 3 MV. Tapi kayaknya baru rilis 2, judulnya I'll Be There dan Prime Time. Bisa, yang Prime Time cuma ada di V-Live gitu, jadi coba cek di sana. Okay. Terus selanjutnya ya Red Velvet ngeluarin, tiba-tiba ngeluarin MV judul yang buat lagu I Just. Lalu J-Hope ngeluarin mixtape. Mixtape-nya ada di SoundCloud. Dan ngeluarin satu MV judulnya Daydream. Lalu Sleepy itu rapper dengan lagu ID. Lalu Seungmin itu SM Station juga. Dia ngeluarin lagu judulnya Daydream. Judulnya kok sama J-Hope ya? Oh iya benar. Ya udahlah, mungkin dia plagiat, nggak tahu. Anjing. Yang pasti itu terus udah kayaknya rilis itu. Ada yang dengerin ini? J-Hope. Belum. Belum dengerin. Gue cuma kayak sempat ngeplay dikit di Spotify, terus kayak oh ini lagu barunya J-Hope, terus kayak udah. Ada di Spotify. Ada. Bahkan ada bannernya sendiri. Tahu? Oh shit. Oh, gue cuma tahu di SoundCloud. Gue dengerin sih. Yang bagus tuh apa judulnya POP gitu atau apalah ya, ntar cek aja. Pokoknya semuanya ada di Trello kita kok. Tinggal cek aja di situ. Lalu selanjutnya teaser. Teaser ini GOT7 mau ngeluarin album judulnya Eyes on You, rilisnya bulan ini tanggal 12. Lalu Haze ternyata mau ngeluarin album, mini album dengan double title track, judulnya itu Wind. Judul title tracknya itu karena double, gue cuma ingat satu, yang satu tuh Jenga udah keluar MV teasernya, terus satu lagi gue lupa apa judulnya. Rilisnya nanti tanggal 2. Jenga, as in game Jenga? Iya, yeah, as in game Jenga. Oh, okay. Iya, itu. Rilisnya tanggal 8. Lalu selanjutnya Marmelo. Marmelo ini girl band. Bandnya tuh band beneran. Jadi mereka main instrumen. Mau ngeluarin album. Lagunya bagus-bagus. Yes, lagunya bagus banget. Lagu title tracknya buat album ini, albumnya gak tahu apa namanya, cuma title tracknya itu judulnya Wake Me Up, rilisnya nanti tanggal 9, udah ada MV teasernya. Lalu Jang Mon Book, ini dari Produce 101 ya, dan dari audition show lainnya juga mau ngeluarin mini album, judulnya Pips, nanti tanggal 6. Lalu April mau rilis 5th mini album, rilisnya tanggal 12 bulan Maret. Katanya April tapi Maret, emang alay sih. Nah, anjing gimana lagi. Lalu Minso ini penyanyi single dari Mystic, dia baru mau debut, tapi pre-debutnya itu kemarin udah menang music show loh. Wow. Jadi emang gila banget Minso. Kita tunggu aja judul albumnya nanti, The Grand Dreams, rilisnya tanggal 6. Lalu Jung Il-hun ini dari B2B benar. Dari B2B mengeluarin mini album juga judulnya Big Wave tanggal 8. Lalu Mamamoo ngerilis teaser, ternyata judul albumnya atau mini albumnya itu Yellow Flower. Udah kapan ya rilisnya? Pokoknya udah dibahas minggu kemarin aja pokoknya. Gue lupa. Iya. Yeah. Lalu MXM itu Brand New Boys. Itu nanti Lee Dehui dari 101 bakal join ke sini kalau udah beda sama 101. Ngeluarin pre-comeback, judulnya Rematch. Lalu Hoya ini X Infinite mau ngeluarin lagu judulnya, mau ngeluarin mini album tapi gak tahu judulnya apa, dan pokoknya bulan ini dan gak tahu tanggal berapa. Lalu Icon tiba-tiba ngeluarin teaser untuk lagu judulnya, single judulnya Rubber Band, keluarnya tanggal 5. Itu tuh udah ada ininya belum sih? Udah ada lagunya belum di Love Scenario itu? Atau tiba-tiba ngeluarin lagi? Baru lagi. Tahu gue baru deh. Baru. Okay. Baru lagi. Itu lagu baru. Ah, gokil, lagi. Yes, lalu Luna ngeluarin teaser, gak jelas. Karena emang beneran gak jelas, tapi 12 member dan ya semua fansnya bertanya-tanya, pokoknya cek aja judulnya Cinema Theory Up and Line. Lalu Sejung ini dari Ladies Code ngeluarin apa ya ini? Rilis single atau mini album. Judulnya Crystal Clear. Rilis tanggal 5. Lalu NCT Dream, nah kan NCT keluar lagi NCT Dream katanya bulan ini. Juga lalu Attention juga bulan ini. Lalu 101 ini pre-release, pre-comeback, judulnya I Promise You. Rilisnya nanti tanggal berapa ya? Pokoknya 333 hari dari mereka debut aja. Itu kapan? Pokoknya nggak deket-deket ini aja, tanggal 5 atau tanggal 8 gitu, gue lupa. Oh, oke. Okay. Tanggalnya udah ada di episode kemarin, jadi dengerin episode kemarin. Lalu... udah sih, Yukis mau ngeluarin Japanese album, NBAP juga BAP mau ngeluarin Japanese album. Kenapa lo nyebutnya BAP sih, anjing? BAP atau BAP, ya itulah. Emang apa BAP? Ya BAP lah, bukan BAP. BAP mah nasi. Bebas sih, anjing. Si anjing. Ya udah deh, ya gue juga kemarin di BTOB nyebutnya BTOB. Oh iya benar-benar, balas dendam ya. Oke siap. Oke, cakep. Ya udah itu. Okay. Itu aja sih, lalu beres paling ada follow up dari minggu-minggu sebelumnya. 101 mau ngeluarin album judulnya Golden Age Begins, itulah. Padahal udah mau keluar. Udah beres, itu teaser. Ke news dulu aja. Ya news, ada... Meja. Seventeen sama GFriend mau debut di Jepang, pokoknya bulan Mei, dua-duanya bulan Mei. Lalu Honey Popcorn itu sesuatu banget, ini bakal kita bahas nanti deh di depan-depan ketika mereka udah debut atau belum. Pokoknya nanti, pokoknya mereka debut tanggal 14. Lalu coba kasih tahu dong teasernya dulu, kayak Honey Popcorn itu kenapa menarik perhatian? Oh. Karena intinya mereka tuh membernya udah terkenal dulu di Jepang. Siap. Lalu mereka terus niat mau debut di Korea. Siap. Nice. Dan membernya ini dulunya kayak apa ya? Dulunya kayak member girl band gitu. Aktris. Ya, dulunya member girl group terus. Oh. Terus jadi aktor, jadi aktris. Nah sekarang mau debut ke Korea. Dan nanti kita obrolin. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Iya kayaknya minggu depan deh. Iya karena debutnya tanggal 14. Iya. Lalu The Boys mau comeback bulan ini. Twice mau comeback bulan April. Yay. Iya lagi. Lalu Crush ini lagi persiapan comeback buat bulan Mei dan katanya bakal showcase-nya tuh di SW apa ya itulah di California sana. Wow. Iya. Yeah. That's cool. Ya, lalu Card mau comeback pokoknya pertengahan tahun ini tapi enggak tahu kapan, dan NCT ini rencananya full album rilis tanggal 14 bulan ini, lalu di Blackpink ini bareng Honey Popcorn. Oh iya benar. Benar. Dead berarti Honey Popcorn sama NCT. Kelar sih itu. Satu ya, stage lah. Paling repackage. Si anjir. Lanjut. Blackpink ini apa sih ini? Teh. Blackpink. Iya, Blackpink ini Japanese itu loh, Japanese album. Oh, gitu. yang nggak ada lagu barunya sama sekali itu. Belum tahu. Yeah. Itu cuman nggak ada lagu baru yang di announce, tapi belum tahu ntar pas keluarnya ada lagu baru nggak? Iya kan? Kayaknya nggak. Nggak ada berita-berita lagu baru kan? Mereka cuma bilang ngeluarin album doang. Soalnya kalau nggak salah, ini nggak gue link ya sih ininya. Kalau nggak salah gue lihat itu di tracklist-nya tuh memang nggak ada yang baru, udah ada tracklist-nya mas soalnya. Nah ya itu. penglihatan gue sih nggak ada yang baru, atau ada yang baru tapi belum dicantumin aja, nggak tahu sih, kita tunggu aja. Tanggal 28 bulan ini. Oke. Lalu selanjutnya YG mau ngeluarin reality show, lalu The Unit kemarin kan udah voting. Nah ternyata namanya itu yang terpilih buat boynya itu UNB namanya, dan buat yang ceweknya itu Unity, untung bukan ini ya, Jiwan. Untung gak Jiwan, anjing itu goblok banget. Untung bukan Jiwan. Jiwan apaan? Lalu udah, ya itu, G.1, kalau dotnya hilang jadi gone man, forever. Ya Allah. Parah sih. Ya kan, ya untung yang itu nggak kepilih yang itu namanya. Lalu Olympic Closing Ceremony ada si L dan siapa, EXO gitu ya, yeah. Kayaknya itu dua, terus ada DJ Raiden and DJ Martin Garrix gitu, tapi nggak okay. Ramai, agak random ya. Iya yes. emang pokoknya nggak jelas gitu ya udah. Terus paling berita sedih ada Stellar ini kemarin pokoknya Stellar ini bubar. Setelah kemarin itu ya. ada fan meeting terakhirnya gitu, semua membernya ada 5 gitu atau 4 ya? 5 deh sih ingat gue. Bukannya 6. 5 ya itu. Pokoknya iya, kayaknya ada yang habis duluan gitu kan si kontraknya. Oh, iya iya. Pokoknya mereka ya mereka kayak bikin acara itu, dan di acara itu mereka ngumumin disband. Ya jadi RIP Stellar. Lalu selanjutnya Song Ji-eun ini ada masalah kayaknya sama company-nya. Lalu keluar dari Secret, dan kemudian itu yang ini kan, yang apa namanya, dua yang nyanyi 25 itu kan? Ya, yang itu. Single. Nah, itu gue suka banget padahal. Ya, jadi ya baguslah keluar dari TS, ya kan dari TS? Iya. Ya. Dia keluar dari TS bagus. Atau keluar dari Secret? TS. Keluar dari keluar dari Secret doang. Oh, Secret doang. Kayaknya keluar dari Secret doang. Iya. Soalnya kayak artikel sebelumnya tuh. Ya, artikel sebelumnya tuh mereka kayak ada lagi mereka tuh kayak ada lagi legal dispute gitu antara Secret dan company. Tapi enggak dijelasin tentang apa. Terus artikel dua artikel berikutnya itu tiba-tiba ya ini Song Ji-eun ngeluarin keluar dari situ. Tapi emang selalu bermasalah nggak sih? BP kan juga ada something. Iya sih. Ya emang. Tapi juga apa namanya, Secret itu emang udah bound to disband sih, udah bau-baunya udah kacau banget. Iya men. Tahu nggak kapan terakhir comeback? 2012 gitu? Anjir. What? Jadi udah lama kan, banget gitu. Iya, abis itu sih solo. Siapa namanya? Face-nya itu Hyesung, ada yang solo. Jung Hyesung. Bukan. Satunya bukan, yang jadi aktris itu loh. Iya. Lupa sih. Oh, yang jadi aktris itu iya, itu keluar satu. Iya, dia udah resmi keluar karena udah dari berapa tahun yang lalu, terus bilang mau kita tetap mau comeback dengan 3 member, terus ujung-ujungnya terus, ini lagi. Nah, sampai sekarang ternyata enggak keluar ya. Malah Jung Hyesung ngeluarin 2 mini dan si Song Ji-eun ini ngeluarin sempat ngeluarin satu mini album dan satu single kemarin tahun 2017 tapi nggak terkenal. Iya gue ingat. Ya itu jadi ya sudahlah Secret. Ya, sudahlah ya. Emang rahasia kita. Kan Secret sebenarnya kan namanya. Iya. Ya jadi rahasia. Lalu selanjutnya Kara Mangnya. Kara ini tinggal satu. Hyo Young Ji, dan dia ada berita dating, bagus lah. Karena emang gak ada kerjaan juga dia. Ya udah pacaran aja ya. Jadi mending pacaran. Soalnya kemarin tuh dia diundang acara di Jepang gitu. Atas nama Kara. Tapi yang datang cuma satu Yongji. Apa sih? Si Yongji doang. Iya tuh parah banget sih. Ya ampun ngapain coba. Maksudnya lucu aja gitu. Oh Kara tuh masih ada tapi cuma satu gitu. Jadi goblok banget. Gak penting banget emang. Jadi ya udahlah mending pacaran aja sono. Udah sih. Sudahlah ya. Ya yeah, paling ada kontroversi masih dari Momoland. Dasar meme. Lanjutan Momoland masih ya masih lanjutan dari yang kemarin-kemarin. Jadi si Hanteo ini minta Ministry of Culture-nya itu untuk nge-investigate tentang ini, investigasi tentang si Sejegi ini. Oke. Jadi ya. Terus dari double kick-nya ada ininya Nah, dari double kicknya ini dia ngeluarin kayak ngerespon gitu kan. Jadi mereka membela diri mana mungkin kayak si company kecil gini Sajegi gitu. Soalnya bikin album kan gak murah gitu dan mereka gak punya fun buat itu katanya gitu. Terus selain itu mereka juga ngasih kayak apa ya? Kayak dokumen-dokumen terkaitnya gitu loh. Nah, menariknya ketika si dokumen terkait ini banyak yang nge-point out, oh ini tuh kayak bank statement itu udah gak pakai kode yang ini, katanya gitu-gitu. Jadi kayak di forge gitu loh si dokumen ini. Jadi ini ya. Ya gitu-gitu. Jadi mending kita tunggu aja nanti kelanjutannya atau hasil investigasinya nanti kayak apa. Oke. Lalu yang meledak banget ini adalah skandal Me Too movement gitu di Korea sana. Jadi banyak aktor-aktor terkenal dan musisi terkenal yang kayak kena masalah apa namanya? Sexual harassment gitu. Sexual harassment, di accused sexual harassment gitu. Jadi salah satu yang paling gede itu Oh Dalsu. Oh Dalsu ini aktor terkenal banget. Oh Dalsu-nya aktor terkenal banget anjir. Gue tahu. Ya, dua-duanya aktor ya. Senior. Dua-duanya aktor senior kan, tapi yang gue kenal cuma Oh Dalsu. Oh Dalsu tuh yang sempat di Running Man kan? Iya, gue nonton dia tuh di The Thief gitu. Iya, dia juga ada di situ. Jadi ada kayaknya lagi musim gini dan Oh Dalsu nih ngaku gitu, maksudnya mengakui perbuatannya gitu. Terus ya tinggal okay. Kalau mau dituntut ya dituntut, dia nggak akan menghindar katanya sih gitu. Jadi okay. Awalnya dia ngelak sih. Nah, awalnya dia ngelak. Awalnya dia berkata, iya. Gue mau nanya dulu tentang Oh Dalsu tadi. Oh Dalsu itu dia udah ketahuan nggak sih tapi kayak victimnya siapa gitu? Kayaknya masih anonimus deh si victimnya. Masih belum deh. Ya. Yang udah ketahuan tuh yang si Jo Min Ki itu. Iya, aktor yang oh, itu lagi udah, yang udah ketahuan. Oh yang satunya lagi ya? Yang satunya lagi itu aduh creepy banget sih. Gue belum baca sih beritanya, nanti cek lagi deh. Aktrisnya aktris terkenal nggak? Aktrisnya enggak sih. Cuman dia netizen tuh jadi kayak kepo gitu dan mereka nemu salah satu komennya si Jo Min Ki yang di Instagram postnya Boa, terus itu kayak maksudnya disambung-sambung dan dia emang by nature creepy gitu, dia tuh kalau ngasih komen kayak horny 24/7 gitu. Oke, ini mulai creepy, lanjut aja deh. Lanjut, go. Lanjut. Oke, selanjutnya ada ini sebetulnya nggak masalah sih, cuman emang kayak ngeri aja. Jadi SM ini rencananya mau ada SM Town gitu di Dubai. Oh, dan iya. Mereka tuh ada paket, ada paket buat fansnya untuk terbang di satu pesawat sama SM artis gitu. Oh, dan harga tiketnya tuh, ya harga tiketnya tuh 40 juta atau 4 juta won. 40 juta rupiah. Rupiah yang pertama ya, kira-kira segitulah. Enggak, di tahun kan $3,600. Iya. $3,600 rupiah. Yang 40 jutaan kan. Kenapa juta harus dua kali sih, tinggal 4 juta won dikali 12. Ya udahlah ya. Coba ke dolar dulu. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Algoritma orang beda-beda, men. Iya, tapi itu kan jadi dua kali ya. Ini ya, sebenarnya sama kayak kalau di air K-pop sama kayak yang gugudan di kereta nggak sih? Wah, beda lah. Iya, I mean mengesampingkan beda pesawat sama kereta. Maksudnya beda nggak sih ntar harusnya? Kayaknya beda, ya nggak tahu sih. Soalnya nggak tahu sih. Menurut gue beda. Emang kalau si gugudan ini dari si manajemennya emang nawarin kayak gitu apa enggak? Bentar, gue cek dulu. Soalnya kalau kayak dari SM ini, si SM-nya yang kayak ngasih paket ini. Nih, kalian boleh lo naik satu pesawat. Gak sih? Iya. Wajar lah. Wajar satu dong. Kan kalau kereta doang kan masih lokal gitu lah. Kan kalau pesawat belum, nanti Dubai-nya gimana akomodasi, uang jalan, harus benar-benar. Iya, ini kan sekalian ke SM Town Dubai kan. Iya gitu. Emang dari flight-nya emang dari Jepang ke Dubai atau Dubai ke Jepang? Dan harganya itu 4 juta won itu menurut gue ya kalau misalnya buat kelas orang Korea ya itu kayak emang mahal cuma still make sense sih menurut gue ya. Ya sih. Dan itu kayak kita 10 jutaan gitu deh kayaknya. Iya sih mungkin, tapi wow, gini loh, ketika naik pesawat nih, si SM artis kan pasti di kelas eksekutif kan di atas, dan lo tuh cuman dapet kelas ekonomi gitu. Jadi cuman satu flight, tapi emang gak bakal ketemu juga di dalam flight itu. Iya, ya, tapi kalau misalnya gue pikir ya, konsepnya tuh bakalan kayak SM artisnya tuh naik ke bawah. Mungkin kalau misalnya bisa ke kelas first class atau kelas eksekutif itu kan bakalan ganggu bisa terus kayak misalnya nggak semua SMRT siap saat itu juga kayak mungkin ada yang mau istirahat bentar jadi lebih possible kalau misalnya mereka yang ke bawah daripada yang ke atas terus sebetulnya biasanya kan emang kalau satu pesawat sama artis kan kayak kebetulan. Nah sedangkan ini tuh kayak diundang kan. Nah kemungkinan itu kayak ada crazy fans gitu. Isunya paling di situ sih. Jadi kayak mereka tuh malah ngundang crazy fans buat datang ke situ. Oh maksudnya kalau emang ngincarnya uang ini kan bener banget caranya kayak gini. Cuman untuk si. Tapi emang ada crazy fans yang bisa ngeluarin whooping 40 juta gitu cuma buat pesawat. Maksudnya crazy itu kan dalam banyak ini ya, bahkan misalnya kayak crazy fansnya BTS ngasih kaos yang sama bayang loh, bayang. Ngasih barang yang harganya sekian juta. Itu enggak gitu kan crazy. Juga crazy ada loh. Kalau ya maksudnya crazy kayak gitu. Ya biasa aja. Mungkin dari gitu, tapi ketika udah ada kesempatan kayak gini, who knows kan bisa jadi. Maksudnya mendekatkan gitu loh. Iya. Itu sih. Yang cuman ada bedanya kayak crazy ngeluarin gitu. Buat kasih hadiah barang 2 juta, 3 juta kan beda sama crazy yang kalau dihitung-hitung pengeluaran totalnya bisa sampai 70 juta gitu. Jadi ya, nggak tahu lah, kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Concernnya sih lebih ke kalau pesawat lebih kasihan sama artisnya karena paling rest time-nya juga pas flight doang. Ya benar itu juga. Jadi ini ada masalahnya Yonghwa ini masih belum beres. Yang special admission itu loh. Oh, yang dibilang bisa masuk tanpa ujian gitu. Gue kira nggak akan gede ya masalahnya ketika ya udahlah dibatalin udah beres. Ternyata si masalahnya ini bakal sampai ke pengadilan prosecution. Ya dan Yonghwa ini ya jadi Yonghwa ini ngasih statement ya. Jadi TLDR gue nggak baca sebetulnya statementnya apa tapi. Ya tolong jangan dibesar-besarkan. Intinya sih jangan dibesar-besarkan. Pokoknya konklusinya itu kata dia. Tapi gue penasaran deh, dia yang spesial, yang katanya special admission itu dia udah dapat gelarnya atau dia masih kuliah apa gimana? Baru mau masuk masters kalau nggak salah. Soalnya mau evade itu kan wajib militer. Iya. Oh iya benar-benar hubungannya ke situ ya. Makanya wajar sih kalau netizen Korea cukup kepo soal ini, soalnya urusannya ke wajib militer sama edukasi dan dua-duanya susah. Iya. Pantesan masalahnya jadi gede. Dan kalau nggak salah tempat dibahas kayak yang GD juga pernah ada admission gini juga kan? Oh really? Jadi kalau nggak salah tuh GD juga katanya pernah jadi kayak pernah apa ya kayak kuliah dulu gitu untuk menghindari si masa si ininya tapi kayaknya udah beres sih soalnya sekarang dia udah di militer juga Ya wajar sih kalau misalnya kayak gitu, cuma mungkin gak dibesar-besarkan juga. Jadi kayak dihubung-hubungin gitu sih. Jadi ya kita lihat aja ntar. Soalnya ternyata masuk pengadilan gue juga baru tahu separah itu. Kita lihat aja nanti. Oke, udah nih? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mingguan. Pembahasan mingguan kita kemarin udah yang... Kemarin tuh kita bahas apa ya? Gue lupa deh. Minggu kemarin. Beside. Oke, kita ngomongin apa namanya lagu Beside yang lebih bagus daripada title tracknya sendiri. Sekarang kita mau ngomongin yang lebih serius, berarti kita kan kayak gitu kan sistemnya, kayak yang serius apa? Terus yang santai, serius santai gitu ya. Iya. Sekarang ini kita mau kita mau bahas extreme dieting in K-pop, gara-gara ada yang pernah merhatiin tanya Jisoo, Blackpink Jisoo tuh kenapa kayak kecil banget sih gitu kan. Terus kayak, tapi emang ya kalau misalnya tapi kalau misalnya mau dibahas sebenarnya, misalnya mau bahas Jisoo ya, Jisoo itu emang badannya kecil bukan karena kenapa-kenapa, tapi bisa juga karena dietnya juga ekstrim, kita juga nggak tahu. Tapi emang kalau gue lihat sih emang bentuk badannya kayak gitu, tapi kan itu nggak berlaku ke semua artis. Ada yang emang dietnya tuh super ekstrim banget. Kayak kita bisa lihat Lizzie itu udah kayak super kurus banget sekarang, banget. Di girl group yang sama, Yui juga dulu terkenal sebagai Hanita, sekarang udah kurus parah. Terus apalagi ya, Pristine Kayla tuh pernah diomongin nggak sih gara-gara dia kegendutan gitu? Ya Pristine Kayla tuh terkenal karena dia tungtung. Yes. Dia dibully bahkan. Iya, dia dibully. Padahal dia masih 15 tahun, gila. Please, Pak. Tapi Nancy juga 15 tahun loh. Ya, tapi Nancy gak kena, gak dibully ya. Iya, tapi Somi juga 15 tahun loh. Maksudnya umurnya tuh bukan berarti jadi alasan. Tapi iya sih, anak 15 tahun suruh diet ya kali kan, kasihan gitu. Tapi sebenarnya juga gak terlalu, gak semuanya itu tuh jelek. Kayak contohnya, Hyosung dulu tuh waktu pertama-pertama kan kayak ya nggak jelek juga sih, maksudnya pas dia diet itu ternyata jadi like super seksi gitu kan. Itu juga siapa temennya si yang tadi keluar dari Secret, yang tadi Song Ji Eun juga. Song Ji Eun juga kan asalnya gendut banget juga ya sebetulnya. Ya kalau misalnya mau ngomongin selain yang cewek, T.O.P dulu kan gendut parah. Sekarang jadi hot as fuck gitu kan. Terus It's a story you cannot accept it. Sama kalau yang baru-baru sekarang sih IOI, which is sekarang Gugu dan Mina juga apa namanya, juga makin cakep sekarang. Jadi gak semuanya jelek sih. Cuma extreme dieting itu juga pembahasan yang cukup menarik sih. Dari kalian ada yang mau ngomongin sesuatu? Dari gue dulu deh. Jadi kemarin-kemarin, bukan kemarin-kemarin sih, jadi kayak episode pertamanya. Jadi kalian tahu CLC kan? CLC ini ada membernya yang orang Thailand, namanya Sorn. Dia tuh punya acara sendiri kan di YouTube. Dia tuh YouTuber sendiri. Acara namanya Produce Sorn. Jadi sempat ada yang, karena emang kayak gitu lah, bisa langsung tanya jawab gitu sama dia. Ada yang nanya, sebetulnya kenapa sih si idol ini harus diet gitu? Padahal kadang idol kan emang udah kecil banget, udah kurus banget gitu kan, tragis ketika harus diet gitu. Nah lalu ya ini jawabannya Sorn ini, dia juga pertama datang ke Korea tuh nanya kayak gitu, ini ngapain sih orang kurus-kurus gini, dan itu normal semua orang nanya gitu. Dan ketika dia udah jadi idol, ketika dia lihat saingannya, ketika dia ini, ya akhirnya dia, jawaban dia itu cuma satu, karena ini emang kerjaan gue gitu, jadi gue harus gini. Simpel itu gitu. Berarti emang kayak si negara itu tuh punya suatu beauty standar sendiri gitu loh, tentang idol tuh harus kayak gimana sih, atau artis atau public figure tuh harus kayak gimana sih. Jadi akhirnya ya gitu, jawabannya itu cuma karena kerjaan gue idol or singer, Jadi ya gue harus diet. Sesimpel itu doang. Padahal kan mereka juga latihannya banyak ya. Menurut gue kayak mereka kan latihan 8 jam sehari gitu, ada nggak sih? Pasti ada lah ya. Kayaknya lebih deh. Oke, ya anggap aja minimalnya 8 jam sehari ya. Kalau misalnya latihan kayak gitu kan ya bukannya malah lebih gue nggak tahu sih ya. Kayak emang perlu diet segitunya apa? Nah itu dia. Kita juga nggak pernah tahu sih, maksudnya ketika si diet ini, ketika ya gitu bandingannya, ketika kita ngelihat kayak di Pristine aja misalnya, kayak kita ngelihat Kila sama yang lainnya gitu kan, ketika kita lihat Kila tuh, ketika dia dibandingin sama member-member lainnya tuh kayak emang ini pencilan sendiri gitu, ini tuh kayak bukan bagian dari grup ini, kayak aneh sendiri gitu loh, soalnya gemuk sendiri. Iya sih, menurut gue gitu. Tapi enggak gemuk-gemuk amat sih. Gue mau ngomong dong. Gue rada gak ngerti sih sama kadang fanbase, terutama yang dari Korea ya, kalau tubi rasa atau berat badan kita dibilang kegendutan, tapi pas dilihat that's actually pretty normal gitu. Sebenarnya sih kalau buat idol, buat dia mau ngomong siapa? Lanjutin. Overweight by idol standards though. Karena yang kita lihat normal, ya mungkin dia kayak berisi buat kita, tapi kalau dibandingin sama idol lain, ya dia kayak outlier gitu, menurut gue. Ya sih. Ya gitu, ya akhirnya karena emang ujungnya kan gitu. Karena ini kerjaan gue, dan emang saingannya gitu kan. Ya yang gue lihat sih, buat khusus buat Kayla ya, dia emang lebih berisi daripada yang lain sih. Udah itu aja. Dia emang gendut banget, men. Kalau misalnya, Jonik mau nambahin sesuatu nggak tadi? Udah jelas. Apa tadi gua sampai gua ya, lanjut. Gua pernah nonton di YouTube Taeyeon sama Sugi sama Wendy Red Velvet gitu lagi makan di luar, terus mereka diliatin sama manajer Red Velvet gitu. Taeyeon tuh marah-marah ke manajernya, ngapain sih diliatin, biarin aja mereka makan, kan mereka udah diet lama, diet ketat banget sebelum-sebelumnya, biarin mereka makan sesuka hati lah gitu kan. Terus udah gitu, kata Taeyeon tuh memang saat idol Susia Wendy ke bawah gitu, emang lagi masa pertumbuhannya lagi kejur-kejur ya gitu ya. Ya jadi harusnya dibiarin. Ya jadi si artisnya sendiri betulnya nolak kan buat diet. Tapi juga ada artis-artis yang malah mereka yang maksain diet, kayak Ayu tuh kan bukannya sempat maksain diet ya. Ayu tuh sekarang kurus banget anjir. Iya ya. Ayu kurus banget. Ayu. Kok Ayu? Sorry. Ayu. Yeah, sorry. Gue somehow gue keingetnya Yui, sorry. Tapi Yui juga sama, Yui. Iya, soalnya kalau mau ngomong Yui juga sama. I mean, dia kan dulu kayak berisi yang honeytize itu kan. Terus sekarang jadi kurus, udah gitu dia yang operasi yang reduction di jawanya itu, jadi makin kelihatan kurus banget gitu loh. Iya itu dia kan, makanya kayak kadang juga dari idolnya sendiri juga maksain gitu loh. Ya tapi sebetulnya kadang gini loh, kan kalau kita dengerin cerita-ceritanya idol ini kan kayak yang mereka tuh diet karena dipaksa sama manajemen, dipaksanya tuh kayak yang gini loh, ketika mereka jadi trainee itu, jadi kayak ada batas buat weight gitu loh, ketika ada certain weight standar gitu, ketika dia lebih itu disuruh diet, ketika dia kurang itu malah di apa ya, kayak dianggap bagus gitu, malah dia ya pokoknya lulus gitu, jadi malah di appreciate gitu ya. Jadi emang apa ya, kayak mungkin kayak kebawa mentalnya gitu loh, dari zaman trainee dia jadi idol kan emang ya ancamannya ketika lo jadi trainee, ketika lo nggak bisa meet that standar ya lo harus cabut gitu kan, banyak yang kayak gitu kan ceritanya. Iya sih, jadi keingetan gitu sesuatu deh. Kenapa? Lizzie itu kan dia yang terakhir jadi guest di Running Man itu yang episode yang unfortunate people itu loh. Iya kan, terus I mean di antara semua case yang pernah jadi ya case-nya Running Man, dia tuh kayak yang paling tenggelam gitu, dan kayak si member-membernya tuh setengah bercanda gitu nanya kenapa dia sekarang nggak kelihatan, terus si Lizzie itu sempat yang dia malah jadi curhat dan bilang, ya kenapa gue sekarang udah gak ada activity lagi, gak ada promotion, gak ada apa. Terus gue merasa, gue gak laku tuh karena gue gemuk, jadi gue diet. Makanya pas yang terakhir jadi guest itu kan dia udah yang kurus banget gitu kan, dan dia ngomong parah gitu. Parah sih. Iya. Parah-parah banget kurusnya tuh. Kalau lu lihat di grup chat kita, di LINE, itu gue kirimin gambarnya Lizzy. Iya tuh Lizzy itu, udah parah banget sekarang. Itu anoreksia banget, men. Maksudnya, anjir, apa ya? Pokoknya kayak sumpit banget, kayak sumpit banget kan? Sumpit. Oh my god, disentil patah. Emang horor banget, men. Emang horor banget. Ya, jadi emang kayak gitu sakit. Oh my god. Itu serius lindu, gitu. Linu. Ya kan, gue pertama nyadar itu ketika Lizzy itu jadi bintang tamu di Weekly Idol gitu, waktu Weekly Idol 5 tahun atau 6 tahun atau 4 tahun, pokoknya pernah aja. Jadi dia tuh emang kurus banget, gue bingung liatnya ini kok bisa sekurus ini gitu. Emang horor banget. Ini sih udah borderline anoreksik banget lah. Nah makanya semua orang nyebut, oh ini emang udah gak sehat kurusnya. Jadi, mungkin gak ya, kalau budaya... Ya budaya ekstrim diet kayak gini gitu malah ngasilin kayak eating disorder gitu down the line. Nah, bisa sih, gitu bisa jadi sih. Soalnya maksudnya kayak anoreksia ini bukan Lizzy doang. Maksudnya ketika Lizzy kan kita lihat kayak gitu, terus kita nebak sendiri, oh ini anoreksia. Sebetulnya ada idol yang emang ngaku anoreksia dan akhirnya berhenti jadi idol. Oke. Jini. Oh, Jini, Oh My Girl, oke. Okay. Ya, Jini Oh My Girl kan. Ya, jadi nggak tahu ya karena dia kecil. Menurut gue sih nggak kurus-kurus amat. Tapi ketika suatu hari tiba-tiba ada berita gitu. Jini pokoknya istirahat dari aktivitinya Oh My Girl karena anoreksia. Nah, udah oke. Okay. Jadi recovery gitu setahun. Nggak banyak kabar sih. Cuman kayak nulis surat gitu doang sekali atau dua kali. Lalu akhirnya keluar gitu. Ya emang mungkin gak bisa sehat lagi. Maksudnya bisa kan sembuh dari anoreksia tuh? Ya sebenarnya bisa sih. Bisa sih. Tapi. Bisa. Tapi kan ya gak segampang itu gitu loh. Dan mereka juga ada comeback yang harus dianuin. Dikejar kan. Ada comeback yang harus dikejar kan. Jadi ya. Kalau misalnya nunggu Jini sembuh tuh kayak terlalu risky buat grupnya juga. Iya sih. Jadi ya gitu, okay. Itu eating disorder yang emang parah banget. Sebetulnya selain itu juga banyak kan cerita-cerita yang kayak idol nih makan di kamar mandi atau pesen dari tengah malam gitu. Maksudnya jadi ya gitu karena apa ya? Karena emang beauty standarnya tuh susah banget gitu, emang harus kurus banget gitu. Dan, jadi orang. Dan ini nggak kejadian sama idol doang. Gue jadi keinget cerita yang lain yang si An Jaeyeon yang pas dia cerita yang di New Journey to the West. Dia kan yang season awal tuh yang dia yang baru gabung itu dia kayak yang lain kan makannya pada rakus terus dia kayak dikit sendiri. Dia makannya dikit sendirian, dia doang yang makannya dikit terus pas ditanya kenapa. Ya karena pas dia zaman modeling gitu tuh makannya tuh frekuensinya jarang terus kayak porsinya kecil banget sampai dia yang gemetan dan kebiasaan kayak gitu tuh at some point dia udah nggak gemeteran lagi kayak udah makan sedikit ya. Itu tuh udah nggak biasa udah biasa. Kayak gue ngeri aja gitu maksudnya nggak pingin sama lu makan kayak gitu iya sih kalau ngelihat badan lu emang kayaknya susah banget emang gue buat makan porsinya sedikit. ini bukan gimana ya. tapi emang gitu. Maksudnya badan gue juga gitu. Yeah, kalau lihat badan gue tuh kayaknya nggak mungkin banget gue makannya dikit kan. Sama. Anjing. Bisa aja. Sama. Ini tiba-tiba ofensif parah anjingnya. Dwi bagi-bagi dong appetite gue kayak susah makan. Weh, kalau bisa gue transfer serius. Berarti intinya kita semua tuh nggak ada yang cocok buat jadi idol gitu. Soalnya kita nggak akan bisa diet. Iya dah. Gue sih nggak tahu sih ya. Gue makannya nggak banyak sih. Cuman nggak tahu approaching se-idol nggak tapi nggak tahu sih ya. Kalau misalnya apa namanya, aduh gue masih nggak kasih gara-gara Hendy. Hendy, anjing banget emang. Maksudnya gue juga ngedis, gue ngedis badan gue sendiri juga loh. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya whatever. Suka-suka lu lah kan. Si ngentot ya. Wah. Jadi. Oke. Oke. tapi kan kita juga di Indo sendiri kan nggak ada kayak beauty standard yang terlalu maksa gitu kan, nggak kayak di Korea itu kan mereka beauty standardnya like unrealistic gitu kan. Yeah, sampai yeah, mereka yeah, yang kayak ini selain go diet mereka juga plastic surgery juga kan. Iya yeah, soalnya emang kayak apa ya, kayak mereka tuh bahkan kayak misalnya kepala lo gede aja diejek-ejek gitu. Iya, kepala lo gede banget sih gitu. Ya kan kayak siapa itu si penyanyi itu, penyanyi yang mukanya kayak Kwang Soo itu yang sering di Running Man, yang dia Buat makan nem. Ah, John Park. John Park kan diejek mulu kan, kepala lo gede gitu mulu kan. Oh iya iya benar. Does it have anything to do with the fact that they're so homoid? Tunggu. Dwi, kenapa lo kayak mendem gitu suaranya? Oh. Nggak tahu. Jangan ditelan mic-nya. Jangan lapar. Gua pukul. Gila. Bangsat. Enggak, maksud gua itu ada hubungannya sama Korea kan, maksudnya mereka homogen banget kan. Jadi kalau misalnya ada standar satu tuh kayak semua harus ngikut. Beda sama di kita yang ya beda-beda gitu loh. Jadi ya we come to appreciate another form of beauty more. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak wait, Japanese juga gitu enggak sih? Japanese juga gitu enggak sih? Jepang juga kayak strict banget kan, karena mereka kalau ya Japanese cuman, Japanese itu kalau dibilang sama strictnya enggak, cuman mereka I don't know, xenophobic. Mereka ada weird gitu kalau dilihat dari idol scene-nya ya. Ada mereka ada beauty standard yang tinggi, tapi di saat yang sama mereka kayak push. Oh ya, uniformity banget gitu. Lo enggak boleh nyelonoh dikit. Like they're kind of weird in terms of style. Ya. Mending. Mending kita breakdown sebetulnya beauty standar yang biasa gue dengar sih kayak itu kepala itu kayak muka lo harus kecil gitu. Muka harus kecil, yes. Kayak eyelid itu bisa harus double bisa eyelid. Bisa single, ya pokoknya gitu. Iya, lalu tapi hidung lurus kecil tajam. Sekarang lagi halo. Halo. Iya. Yeah. Sekarang lagi nge-trendin lo single eyelid di Korea. Oh masa? Oh, iya. Baru tahu. Kayak Sul gitu, terpapar gitu. Awal pokoknya kan aktris-aktris itu ya yang Kim Go Eun sama Ho, I don't know. Iya. Berarti itu pindah. Ini deh kayak sub jawline. Iya, jawline. Iya, sih ingat nggak itu si, harus si apa namanya? Si siapa namanya? AOA. Si Hey itu siapa? Tahu dah. Hey. Oh, yang itu Jimin bukan? Jimin yang oplas ya. Gue nggak tahu sih, cuma mukanya emang berubah banget. Ya. Parah. Oh, kalau mau yang parah, lu lihat itu deh membernya NTIC. Ah iya itu yang namanya Jion ya, yang leadernya itu. Iya, Jion. Itu sumpah keren banget sih gue ngelihatnya. Ini gue borderline Michael Jackson banget nggak sih? Maksudnya? I think so. Jion. Itu ada di line. Maksudnya gini loh. Ketika kita ngomongin apa ya? Ketika operasi plastik itu maksudnya terserah lo gitu. Itu standarnya lo. Tapi kalau udah sampai kayak si Jion ini, gitu. Bentar. Yang gue kirimin malah ini ya? Enggak, benar kok. Bukan. Ini Instagram maksudnya. Nah. Oh, Instagram lo ngirim Instagram, oke. Ya. Jadi ketika udah sampai levelnya si ini, si Jion ini, gue liatnya sendiri sakit gitu. Anjir, kok gitu banget ya? Ini parah banget sih, Ay. Dan gue kayak sempat penasaran gitu kan dia, soalnya sebelumnya juga sebelum di Antik tuh ada di grup apa gitu, gue lupa namanya. Cuman ya beda. Dulu tuh masih kelihatan cowok gitu loh. Terus sekarang mukanya, aduh, serem banget sih ngeliatnya. Ya, sebetulnya terserah gitu lo mau operasi plastik, mau operasi kresek, mau galon, terserah lo. Tapi ketika udah, maksudnya gue ngelihatnya itu sampai sakit gitu. Ini tuh kayak emang udah kayak apa ya, kayak terlalu ekstrim menurut gue sih. Kayak udah kelainan gitu, kayak dia tuh terlalu obsesi gitu sama surgery gitu. Jadi sampai kayak gini, makanya gue juga bingung ini cowok atau cewek sebetulnya pas pertama keluar. Kan ada kayak trap anjir. Ya kan? Skincare jauh banget, trap dari mana? Michael Jackson. Oh iya. Yeah. Does it have something to do with their... Itu bukan trap lagi, ambush. Ya kan? Gimana ya? Ini bener sih kan, kita tahu skincare addiction kan ada, tapi kan kita mana tahu mungkin ada yang ketagihan oplas gitu. Oplas. Everything, it's possible. Iya, soalnya nggak tahu sih gue nggak pengen ngejelek-jelekin sih, maksudnya mungkin dia puas, mungkin dia seneng gitu kan. Iya. Maksudnya kita nggak berhak buat, tapi ya tapi ketika gue ngelihat gitu ya, mau nggak mau gue harus ngejudge kan. Ketika gue ngejudge-nya, ya ini gitu judgement gue tuh, menurut gue ini tuh udah sakit banget gitu liatnya. Iya sih, painful. Terus bisa juga nggak sih itu plastik surgery itu sesuatu yang kayak di encourage untuk dilakukan karena konsep grupnya. Kayak gue kalau ngelihat kayak si Antik ini tuh konsep grup tuh very very very very pretty boys gitu loh, yang agak androgynous malah. Makanya si Ion kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Yang lain juga kayak semuanya kayak gitu. Semuanya kayak gitu, cuman yang lain tuh lebih manly lah. Kalau yang ini kan, aduh, ini udah. Iya, soalnya pakai choker lagi. Pakai choker ya, iya. Ya, ntar pokoknya lihat aja thumbnail episode kita pakai covernya Antik kok, dan ada dua member yang pakai choker. Oke. Okay. Sebetulnya kalau choker sih nggak masalah, kayak fix juga dulu pakai choker. Cuman like bangsat. Wah. Cuman emang ini. Shit. Cuman ini mukanya malah di like loh. Oh iya benar-benar anjing, ini ngeri banget sih mereka. Nah iya. Itu very very princely, kayak pangeran-pangeran dari negeri dongeng, gak jelas. Dongeng gak jelas. Dongeng gak jelas. Iya sih, maksudnya Prince of Disney aja gak segitunya gitu loh. Nah iya. Maksudnya, bahkan Barbie Boy itu siapa namanya? Ken dia nggak situnya kan? Iya, Ken tuh manly sih. Ken fix ya? Bukan Kennya Barbie. Oh iya Tuhan. Lo main Barbie gak sih? Iya tahu, tapi kan idol juga ada yang namanya Ken, woy. Terus ya banyak kayak gitu juga. Ya udah. Iya, tapi kan maksudnya kita ngomongin kayak ini tuh mereka tuh pengen lebih, enggak sih, mereka tuh bukan kayak pengen jadi prince ya, lebih kayak androgynous gitu gak sih pengennya? Iya, makanya tadi gue kayak kepikiran apakah sesuatu yang emang di-encourage sama konsep grupnya atau gimana. Iya, mungkin kalau misalnya kayak ini, gini spesial sih, lebih kayak ininya, apa namanya? Ini kayak ngasih ke dokter Kimnya tuh kayak list doang gitu, apa? Double eyelid, cek, terus matanya digedein, cek, terus kayak hidungnya dilurusin, cek, di jawline-nya dipotongin cek gitu kan. Jadi emang terus ketika dibikin jadi di sculpt jadi bentuk muka tuh ya gini jadinya gitu. Jadi emang enggak tahu ya, aneh sebetulnya. Ujungnya sih terserah mereka gitu, kalau mereka seneng ya udah, tapi ya gitu. Kasihan aja. Gue sih. Iya. Ini juga udah emang apa namanya, beauty standard to the extreme sih. Udah parah banget sih emang. Even cuma, mungkin sambil di operasi itu sambil ngikutin yang golden ratio-nya, jadi jarak antara apa sama apa harus sekian sentimeter. Bisa jadi. Gila banget sih. Tapi emang hal-hal kayak gitu tuh udah ada di daftar ininya, udah bahkan dokter-dokter bedah tuh udah tahu, oh kamu mau yang kayak gini-gini. Ya udah ada daftar menunya gitu kan. Daftar menu. Jadi kayak ya kayak menu gak, gitu gak di menu. Udah ada ditempel gitu. Most recommended-nya sih biasanya kayak gini. ya, baik. Bukan maksud gue penutup dari topik kita ini. Oh. Oh iya. Dwi bisa ngasih penutup enggak buat beauty standard? Enggak bisa. Ya udah. Oke, gue bingung nih. Ya udah. Gini penutupnya ya udah gitu aja sebetulnya. Iya, terserah lo mau apa lagi. Operasi plastik mau enggak, mau diet mau enggak gitu. Tapi ketika udah ngomongin buat diet, ketika ngomongin untuk idol ya itu tuntutan pasar gitu, mau enggak mau. Jadi emang ya kita harus terima aja ketika idol lo diejek kegendutan atau kekurusan. Cuma kalau yeah, buat idol is a very serious business juga sih di sana kan. Jadi emang mau ngejudge juga susah. Karena emang lo kalau misalnya mau sukses jadi idol di Korea Selatan itu harus beda. Dan mungkin harus kayak gitu. Yang mereka ambil tuh kayak gini. Oke. Okay. Yeah. Okay. Ini sih kita sisa 4 menit lagi nih. Bisa buat recommendation. Minggu ini gak? Bisa ya? Recommendation? Gue bisa sih. Okay. Gue bisa lah ya. Okay. Mulai dari Rizky dulu deh. Oke, aku minggu ini apa ya rekomendasinya? Loving You-nya Sistar. Apa? Loving You. Sistar. Ulangi. Loving You. Karena masuk Discover Weekly. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh udah gitu aja. Udah ya, karena itu aja. Oke. Okay. Yoga, Yoga. Oh, halo. Rekomendasi gue, oh ya, gue tahu. Ladies Code, Yepo Yepo. Yepo itu waktu. Ya, ini. No, itu beda ya. Nah, ini lagu lagu Ladies Code pas masih berlima. Dan ini memang salah satu lagu yang gue personally juga suka sebelum apa tuh namanya mereka ya mengalami kejadian yang sangat tragis itu. Tapi ini apa ya, untuk ukuran era 2014-an ya, ya 2014 ya ini. Ini apa ya, fresh gitu, kayak apa ya, very very memorable dan gak terlalu bosen di kuping sih sebenarnya. So that's my recommendation for this week. Okay. Ladies Code, Yepo Yepo. Yepo Yepo. Yepo. Da-da-da-da-da-da-da-da. Gitu. Oh itu. Iya. Oke oke oke. Ya ya. Gue tahu. Makanya gue kayak Yepo Yepo tuh yang mana ya. Gue bahkan nggak tahu. Ada link yang. Dwi. Halo. Halo halo. Yes. Oh, Dwi, Dwi, Yoga udah kan? Udah. Ya, nah Dwi, silakan. Gua rekomennya Dynamic Duo yang Eat, Pray, Love. Karena seperti yang di Hendy bilang, gue emang kerjanya lagi makan mulu. Makan. Tahu banget. Emang bagus tuh lagunya ya, gue nggak pernah dengar sih. Bagus banget, yang Eat, Pray, Love. Coba deh dengerin. Itu kayaknya masuk di top 5 tracks-nya Dynamic Duo. Lanjut, William. William mau rekomendasi. Oke, William dengerin doang. Andy? Gue mau, sebetulnya karena gue bingung, jadi gue milih lagu ini aja. Jadi lagunya ini, lagu dari Stella Jang, featuring Kisam. Gak ada yang tahu kalian, Stella Jang? Iya, gak tahu. Kisam juga gak ada yang tahu. Tahu, Kisam tahu. Tahu, Kisam. I don't listen to that bitch. Oh, oke. Okay. Oh. Ada apa? Bentar. Maksudnya apa ini? Maksudnya ada apa ini? gua belum dengerin. Oke. Lagunya Stella Jang featuring Kisam, judulnya itu About to Cry. Lagunya ya, liriknya itu gimana ya? Liriknya emang emo banget, dan ya dengerin aja lagunya tuh nggak kayak lagu-lagu K-pop biasanya gitu sih. Jadi kalau Indonesia tuh apa ya, kalau kalian dengerin homogenik lagunya tuh mungkin mirip-mirip kayak gitu. Tetap nggak tahu. Jadi sebetulnya ya lagunya kalem terus tapi musiknya tuh kayak musik dari synthesizer doang gitu lah, synthesizer. Tekno nggak jelas ya, sih. Ya gitu-gitu. Nanti kita pasti ada apa namanya list dari recommendation song tiap minggu kok, ada di Trello ya? Enggak, ada di Trello. Google Doc. Oh, Google Doc ya, oke nanti lah gampang. Oke, nanti kalian bisa lihat di sana. Oke, lanjut Jonik. Oke, minggu ini rekomendasi gue Luna Choeri, Love Cherry Motion. Cherry. Ya, Love Cherry Motion. Motion. Nyebutnya bukan Choeri, Cherry. Oh, Cherry. Oke. Gue nggak tahu. Iya, iya. Oke, oke. Iya. Luna Cherry. Luna Cherry, Love Cherry Motion. Itu bagus, itu baru ya? Tahun kemarin. Cherry itu kapan ya? Oktober gitu tahun lalu? Iya kayaknya. Enggak. Atau bentar. Ya pokoknya tahun lalu lah. Iya. September gitu. Juli. Kita gara-gara kalian ngasih tadi dulu itu baru. Ternyata udah lama ya. Juli udah lama pulang. Udah lama lah. Oh. Oke, terus kenapa baru di share tadi ya by the way? Gue juga baru tahu. Soalnya dia baru banget. Gue baru ketemu. Oke, itu memang bagus sih. Gue juga menyarankan dengar itu. Oke. Oke. Oke, udah? Udah. Edo? Gue mau rekomendasiin Lee Jina. Judulnya Random. Ray? Lee Jina. Lee Jina of Antenna? Iya, Antenna Music. Oke, okay, ya benar. Judulnya apa tadi? Random. Ah, Lee Jina yang ini. Oh, yang itu lagunya. Ya. Yang suaranya kayak anak-anak gitu. Iya. Tahu. Itu gue juga suka sih. Cuma dibanding singlenya dia sebelumnya, menurut gue nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu powerful. Cuma tetap bagus juga. Karena mungkin karena suaranya unik banget kali ya. Tapi Random itu memang bagus. Iya, Dok. Udah itu aja, Dok. Itu aja. Oke, terus terakhir gue. Gue karena tadi ngomongin apa ya? Kayak tadi ngomongin Song Jin gara-gara apa sih? Gue lupa deh. Karena dia keluar. Cabut dari Secret. Gue jadi menyarankan lagu 25-nya Song Jin. 25 Song Jin itu menurut gue single terbaik solonya dari orang-orang yang ada di Secret. Bukan karena terbaik itu, karena itu doang yang terkenal dari Jin kan. Iya, maksudnya dari Hyosung segala itu juga menurut gue lebih suka 25 sih dibanding single-single yang pernah mereka keluarin semuanya. Single solo ya. Sebetulnya gue lebih suka Hyosung sih, tapi ya udahlah. Okay. Ya kalau orang sih Hyosung ya. Bisa. Oke. Ya kalau lagunya sih gue lebih suka itu. Oke. Itu aja buat minggu ini. Thank you banget buat yang udah dengerin kita. Apa namanya? Podcast kelima kita. Minggu depan tuh kita udah ada ini belum? Udah ada topik belum? Belum ya. Mungkin kalian bisa saranin kita topik apa kira-kira yang menarik buat dibahas. Dan kalau bisa sih karena kita udah ngomongin serius minggu ini, minggu depan yang santai-santai aja mungkin kayak gift paling lucunya yang pernah diterima sama idol atau hal-hal kayak gitu deh yang ringan-ringan aja. Iya. Yang wholesome gitu. Ya, emang ada gitu yang dikasih kerupuk? Enggak. Kan tadi yang ringan-ringan. Kerupuk tuh ringan. Ya Allah. Bangsa. Udah mulai gak lucu. Gua. Ih, gue juga bisa dengernya. Oke, itu aja buat minggu ini. Makasih udah dengerin ya. Annyeong. Annyeong. Annyeong. Annyeong. La la la.